وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قمت بحفظكم الله كتاب صفة بها سلطة sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sudah membahas hadis yang panjang dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang tata cara salat Rasul alaihi salatu wassalam. Kita juga sudah membaca hadis Abdullah bin Umar tentang masalah mengangkat kedua tangan dalam salat. Ada beberapa tempat ketika takbir ihram, ketika rukuk, ketika iktidal, tiga, dan juga dalam riwayat yang lain ketika bangkit menuju ke rakaat yang ketiga. Juga kita bahas hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu masalah a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Diperintahkan sujud pada dahi, hidung, maksudnya kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung kedua telapak kaki. Dan begini, kita masuk pada pembahasan hadis yang berikutnya, masih juga menjelaskan tentang kaifiah surat Rasul alaihi salatu wassalam. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza qada as-salat, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam apabila beliau bangkit salat, beliau bangkit salat, yukabbiru hina yaqum, beliau bertakbir ketika beliau bangkit, ketika beliau berdiri. Ini disebut dengan takbiratul ihram, disebut dengan takbiratul ihram. Thumma hina yarka'u, thumma yukabbiru hina yarka'u, kemudian beliau bertakbir ketika rukuk. Thumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan, ini ketika bangkit dari rukuknya, sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Allah mengucapkan kepada Rasul, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', ketika beliau mengangkat sulbinya dari ruku'. Ini ketika i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah. Thumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian beliau berdoa, ucapkan dalam keadaan beliau berdiri, yakni masih posisi berdiri i'tidal, mengucapkan Rabbana walakal hamdu, menggunakan Rabbana walakal hamdu. Ini yang dibaca ketika i'tidal. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidah, kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, kemudian bertakbir lagi ketika beliau mengangkat kepalanya. Ini dari sujud menuju ke duduk, angkat kepala, duduk antara ke sujud, takbir lagi. Thumma yukabbiru hina yasjud, kemudian beliau bertakbir lagi ketika sujud yang kedua kalinya. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, dan kemudian beliau bertakbir ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud tadi. Thumma yaf'alu dzalika fi shalatihi kulliha, kemudian beliau berbuat yang demikian pada semua salatnya. Hatta yaqdhiha, hingga beliau mentakikan, menyelesaikan salatnya. Wa yukabbiru hina yaqumu minal qintaini ba'dal julus, dan beliau juga bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk tasyahud. Titik. Nah, riwayat ini para ulama hendak menerangkan kepada kita tentang takbir-takbir dalam sholat. Pernah kita bahas sebelumnya lafaz takbir ialah lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh dengan selain lafaz di atas. Harus dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh diganti Allahu Akbar. Jika tidak boleh diganti dengan bahasa selain itu. Nah, kalian. Kemudian dibahas pula tentang masalah takbirat ihram, rukun sebagai pembuka salat. Adapun yang di sini itu menerangkan tentang takbir-takbir dalam salat. Dalam riwayat ini barakallahu'alaikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertakbir dalam semua gerakan-gerakan salat kecuali ketika i'tidal. Beliau bertakbir pada semua gerakan-gerakan salatnya kecuali ketika i'tidal, membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Takbir-takbir dalam gerakan-gerakan tadi itu disebut dengan takbiratul intiqal. Disebut dengan takbiratul intiqal, takbir ketika pindah gerakan dalam sholat. Masalahnya sekarang, apa hukumnya takbiratul intiqal? Kalau takbir ihram lah, selain itu, takbir untuk pindah gerakan, takbiratul intiqal apa hukumnya? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak dianjurkan, ada yang mengatakan sunnah. Pendapat yang lebih mendekati insyaallah ialah pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwasanya takbiratul intiqal hukumnya sunnah, tidak wajib. Dikatakan sunnah sebab Rasulullah SAW mengamalkannya. Dikatakan tidak wajib sebab lafaznya bukan lafaz perintah. Tanya, lafaz hati ini bukan lafaz perintah, tapi lafaz berita. Rasul bertakbir ketika begini, ketika begini, ketika begini, memberitakan tentang amalnya Rasul, itu hukumnya sunnah. Dari sana itu pendapat sunnah. Baik, Kalau takbiratul intiqal itu dinyatakan hukumnya sunnah. Pertanyaan saya sampaikan kepada Mas Ibn. Bagaimana hukum sholat seseorang ketika dia dalam sholat tidak bertakbir? Sah atau tidak? Sah. Kalau seandainya dia lupa tidak takbiratul intiqal, susah itu atau tidak? Tidaknya itu mantap ya, dikarenakan hukumnya sunnah. Dan saya ingatkan, bukan berarti kalau sudah tinggalkan, yang namanya sunnah diamalkan supaya sempurna keikhlasan sholat kita barulah. Namun di sini ada satu permasalahan. Kami perhatikan apa? Pada kata-kata yang terakhir itu. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Ini zahir lafadznya. Ini prakteknya itu pada rakaat pertama menuju ke rakaat yang kedua. Jadi kan ketika turun sujud, takbir. Ketika angkat kepala duduk, takbir. Ketika sujud, takbir lagi. Kemudian ketika bangkit dari sujud, takbir lagi. Mengangkat kepalanya sudah bertakbir. Ini kan sekarang waktunya, Pak. Menuju ke rakaat yang kedua. Kemudian dalam masalah sholat juga ada sunnah yang namanya jalsatul istirahat, duduk istirahat ketika itu sebelum bangkit menuju ke rakaat kedua. Ya. Lafaz dari sini menunjukkan bahwasanya takbir itu ketika itu dilafalkan ketika mengangkat kepala Allahu Akbar. Dan ketika itu posisinya apa? Duduk istirahat. Paham ya? Duduk istirahat. Barakallahu fikum. Sekarang, apakah dia harus bertakbir kembali ketika mau naik ke atas dan duduk istirahat menuju ke rakaat yang kedua? Menuju ke rakaat yang kedua. Apakah bertakbir lagi? Dalam artian dua kali takbir. Takbir ketika mengangkat kepala dari sujud, Allahu Akbar. Dan takbir ketika bangkit dari duduk istirahat menuju ke rakaat yang kedua bangkit. Allahu Akbar. Jawabannya? Jawabannya? Tidak. Kenapa? Sekali aja. Nama ya. Bagi mereka yang tidak mengamalkan duduk istirahat langsung bangkit ke atas. Selesai pembahasan. Cukup dengan saya takbir ketika angkat kepala sujud, Allahu Akbar atau naik. Namun bagi mereka yang mengamalkan duduk istirahat, duduk sebentar, baru naik lagi, di situ dia bertakbirnya dua kali. Takbir yang pertama ialah ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian dipertakbir lagi ketika dia bangkit dari duduknya menuju ke rakaat yang kedua. Rasulullah SAW sebutkan kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu beliau bertakbir pada semua gerakan, baik gerakan turun atau gerakan naik. Khafdin turun, raf'in naik. Dalam semua gerakannya beliau bertakbir. Barakallahu. Ini yang harus dicermati baik-baik. Namun kebanyakan kaum muslimin dalam praktek sholatnya cuma sekali. Ya. Cuma ya, cuma sekali. Walaupun mereka beristirahat, cuma sekali. Yang ada maksud, ketika antum baru rasul mendapatkan sebagian pihak, jangan kaum muslimin. Ada mencobainya ya di tempat-tempat tertentu yang belajar kayak gini. Ketika antum mendapati ada yang praktekkan dua kali takbir, antum jangan kaget. Ya, jangan kaget. Dia takbir Allahu Akbar, angkat kepala dari sujud, Allahu Akbar tutup. Terus takbir lagi dia, Allahu Akbar naik. Antum jangan kaget. Paham ya? Dikarenakan dia sedang melaksanakan duduk istirahat ketika itu. Maka makmum ketika mendapati hal yang demikian, dia harus mutaba'atul imam, mengikuti imamnya. Jadi ketika dia mendengar suara takbir Allahu Akbar, dia juga takbir Allahu Akbar. Jangan langsung bangkit, lihat imamnya. Ketika imamnya duduk, ikut duduk. Ketika imamnya takbir lagi, Allahu Akbar naik ke atas, berdiri ke rakaat yang kedua, dia juga ikut takbir lagi, Allahu Akbar naik ke rakaat yang kedua. Ini harus dibuatkan tersebut. Jadi kalau enggak, makmumnya sudah berdiri, imamnya masih duduk. Barakallah. Ini sebagai tanggih saja. Walaupun jarang yang mengamalkan seperti itu. Walaupun jarang yang mengamalkan seperti itu. Barakallah. Juga disukan sini beliau bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah dua tasyahud. Barakallah. Adalah qala rahimahullahu ta'ala ini berikutnya ya. An Mutarrif bin Abdullah, dari Mutarrif bin Abdullah qala, dia berkata, sallaitu ana wa Imran ibn Husain, saya pernah salat, saya dan Imran bin Husain, khalfa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di belakang sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Fakana idza sajada kabbara. Maka sahabat Ali bin Abi Talib ketika dia sujud kabbara, beliau bertakbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara. Apabila beliau mengangkat kepalanya, beliau bertakbir. Mengangkat kepala dari sujud ke bertakbir. Wa idza nahadha min ar-rak'ataini kabbara. Dan apabila beliau bangkit dari dua rakaat menuju ke rakaat yang ketiga, kabbara, beliau juga bertakbir. Falamma qala salata, maka tatkala sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selesai salat, akhadha bi yadi Imran bin Husain, maka Imran bin Husain memegang tanganku. Faqala, sambil menyatakan, qad dzakkarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Ali ini, sahabat Ali ini mengingatkan aku tentang salatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Au qala, atau Imran mengatakan, sallabina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali ini salat dengan kita seperti salatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini juga sama dengan di atas menerangkan tentang masalah tempat-tempat bertakbir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang ini prakteknya sahabat. Prakteknya sahabat. Kalau yang di atas langsung prakteknya Rasul. Yang sekarang ini prakteknya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan diakui oleh Imran bin Husain sebagai tata cara salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sama saja. Hadis yang berikutnya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala min Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dia berkata, Ramaktu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Romaqah itu artinya mencermati dengan waktu yang cukup lama. Jadi tidak cuma sekali dua kali mencermati sholat, tapi dicermati lama, mencermati sholatnya Rasul. Itu namanya romaqah. Ramakus salata ma Muhammadin roh. Saya ini, kata Bala, mencermati cukup lama salat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa wajadtu qiyamahu fa raq'atahu fa i'tidalahu ba'da ruku'ihi fa sajdatahu fa jaltatahu baina sajdataini fa sajdatahu fa jaltatahu ma baina taslimul insiraf qarifan min as-sawa. Kata beliau, maka saya mendapati tawajatku, maka saya mendapati qiyamahu, berdirinya beliau ketika berdiri, faraka'atahu, lalu rukuknya beliau, fa'tidalahu ba'da ruku'ihi, lalu i'tidalnya beliau dari rukuknya, fasajdatahu, lalu sujudnya Rasul, fajalsatahu baina sajdatain, lalu duduknya beliau antara dua sujud, fasajdatahu, lalu sujudnya beliau yang kedua kalinya, fajalsatahu ma baina taslimi wal insiraf, dan duduknya beliau antara salam dan selesai salat, itu semuanya qariban min as-sawa, hampir sama lamanya, hampir sama lamanya. Artinya ketika berdiri di rakaat yang pertama, berdiri dalam membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian rukuk, itu semuanya sama-sama lamanya, itu rukuknya juga lama, i'tidalnya juga lama, sujudnya, duduk antara dua sujud, sujudnya lagi, tasyahudnya, itu semuanya qariban min as-sawa, hampir sama lamanya. Masya Allah. Nah, kalau berdirinya itu membaca surat yang panjang, berarti rukuknya juga kurang lebih sama dengan berdirinya. Berarti memang salatnya lebih panjang. Panjang banget. Qariban min as-sawa. Allahu musta'an. Gitu ya. Ini hadisnya para bin Azim. Dan katanya para tidak sekali dua kali mencermati salatnya Rasul, lama sekali mencermati salatnya Rasul. Dan demikian kenyataan. Barakallahu fikum. Nah, ya, di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita panjangnya salat Rasulullah SAW dan tumakninahnya salat Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis ini juga menerangkan kepada kita gerakan-gerakan yang biasanya ringan itu terkadang dipanjangkan. Gerakan-gerakan yang biasanya ringan, yang biasanya tidak terlalu panjang, dipanjangkan. Seperti ketika i'tidal. Itu pada prinsipnya ringan. Tapi kali itu dipanjangkan. Para waktu. Juga seperti duduk antara dua sujud, ringan, tapi sesekali dipanjangkan. Paham ya? Dipanjangkan. Kemudian yang juga ringan, antara mau salam dan selesai salat, baina taslim wal insiraf, selesai salam. Apa antara mau salam dan selesai salat, yang mestinya ringan, selesai tasyahud, tamam, salawat, tahu dari empat perkara, kan mau salam ya. Sebelum itu dan mau selesai salat, yang biasanya ringan dipanjangkan. Jadi kan langsung salam kan selesai ya, ditunda, dipanjangkan. Barakallahu fiikum. Itu terkadang. Terkadang barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Kenapa dikatakan demikian? Dikarenakan hukum asal i'tidal, hukum asal i'tidal setelah bangkit dari rukuk itu rukun yang tidak panjang. Rukun yang tidak panjang. Barakallahu fiikum. Rukun yang apanya? Dikatakan yang beliau baca sangat pendek sekali. Sami Allahu liman hamidah. Membaca Rabbana walakal ham. Pendek ya. Rabbana walakal ham. Kalau belum membaca doa lain yang cukup panjang, baca huruf panjang. Rabbana walakal ham. Dan yang kedua dikarenakan ada tambahan riwayat berikutnya tadi. Beliau mengatakan wa fi riwayat al-Bukhari dan disebutkan dalam riwayatnya al-Bukhari ma qalal qiyama wal qunut selain berdiri dan selain duduk qariban minas sawa itu hampir sama panjangnya dari mulai beliau berdiri kemudian rukuk dan segala macam selain dua gerakan ini selain berdiri selain duduk maknanya selain idhal. Dan yang kedua selain duduk antara dua sujud. Selain ini panjang. Panjang. Ini lafaz yang Bukhari. Sementara lafaz yang di atas tegas panjang juga. Ringkasnya menunjukkan kepada Nabi Muhammad, gerakan-gerakan yang mestinya pendek, i'tidal, duduk antara dua sujud dan segala macamnya itu terkadang boleh dipanjangkan. Terkadang boleh dipanjangkan. Barakallah. Boleh dipanjangkan di mana kita na'udzubillah. Nah, sekarang kalau rukuknya dipanjangkan, itu yang dibaca apa kira-kira? Kalau rukuknya dipanjangkan, apa yang dibaca kira-kira? Nizat. Subhanallahil Azim. Pendek lah. Itu aja. Hah? Oh, sebanyak-banyaknya. Artinya kalau kita membaca semata-mata zikir rukuk, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, kan 3 kali ya. Pendek itu. Nah, sekarang dipanjangkan rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Apa yang dibaca? Jawabannya barakallahu fikum, membaca dan mengulang-ulang zikir rukuk. Ketika sujud, membaca dan mengulang-ulang zikir sujud dan memperbanyak doa. Paham ya? Ketika duduk antara dua sujud, mengulang-ulang zikir duduk antara dua sujud. Ketika i'tidal juga demikian, mengulang-ulang zikir i'tidal. Jadi paham ya? Dan diingatkan tidak boleh bengong dalam sholat. Paham ini pak? Tidak boleh bengong dalam sholat. Ketika selesai membaca, kok imamnya belum pindah gerakan? Jangan diem aja. Diem. Lama banget ya. Janda. Terus kita melaksanakan itu. Kenapa ya? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba, katanya Rasul, inna fis sholati la syughla. Inna fi sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Ada kesibukan pada Rasul. Ada tidak boleh diam. Begitu kita selesai membaca satu zikir, imam belum pindah gerakan, ulangi lagi. Ulangi lagi. Ulangi lagi terus demikian sampai imamnya pindah gerakan. Dan para gerakan sholat yang di situ diperbolehkan berdoa bisa kita manfaatkan untuk banyak doa. Seperti ketika sujud. Dan juga banyak doa. Juga ketika rukuk juga diperbolehkan untuk doa. Para pemirsa. Oh, ketika salat ya. Masyaallah, ya. Betul, Pak. Bisa membaca surat yang lain. kalau banyak hafalannya, atau kalau enggak ada hafalannya ya ya itu. Mau saya gimana, Pak? Ya tambahin lagi suratnya, tambahin lagi. Itu kalau hafalannya banyak. Kalau hafalannya sedikit yang diawal itu tok ya, ya itu diulang-ulang lagi, enggak ada masalah. Apalagi cuma kulhu ya kulhu terus aja. Oh, bolak-balik kulhu terus. Eh, kalau dia hafalannya banyak, jangan dia membaca alif lam. Belum gerak, punya gerakan. Surat yang berikutnya, terus surat yang berikutnya, terus sampai imamnya. Tidak, jangan lupa. Nah, itu bahasa Syria sudah dibaca. Iya, Pak. Yang sekarang tanggung nggak apa-apa, Pak. Misalkan baru walam yakun lahu lawabat, ya terus nafukwan ahad. Terus sekarang kita baca surat yang agak panjang. Agak panjang ya. Pas tengah-tengah itu. Kalau meneruskan masih panjang itu. Stop. Langsung ikut dengan imam. Dikarenakan ikut dengan imam punya wajib. Innama juhilal imam liyusama di imam ditunjuk untuk dijadikan sebagai di jemaat itu. Para kalau dicampur gimana? Pikirnya dicampur. Artinya ragam pikir diamalkan semuanya. Iya. Ya, bisa. Yang penting kita dalam pikir gerakan tersebut. Bisa pikirnya rukuk banyak, pada semua nggak ada masalah. Pikir sujud banyak, pada semua nggak ada masalah. Pikir i'tidal juga macam-macam, pada kafir nggak ada masalah. Itu semuanya dari sumbernya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Kemudian yang ini, duduk ketika antara salam jalsatuhu baina taslim wal insiraf, duduk antara mau salam dan selesai salat. Mau coba apa ya? Baca apa itu? Baca doa. Nah, sekarang kita sudah baca tasyahud, sudah baca solawat, sudah membaca ta'awud dari empat perkara. Ya, belum selesai di imam, tidak salam-salam dia. Ketika itu, yang ada contoh dan perintahnya Rasul SAW, doa. Dari hadis atau dari Rasul, tokoh kemarin. Beliau mengatakan, fal yakhtar minat du'ai masya. Silakan dia pilih doa yang dia kehendaki. Jadi nggak diulang-ulang tasyahudnya. Nggak jangan diulang tasyahudnya, tahu-tahu belum selesai ya tasyahud lagi, selawat lagi, enggak. Kali itu yang dituntut Rasul diperbanyak doanya sebelum salamnya imam, sampai imam salam doa yang banyak ketika itu. Yang afdal ialah doa yang maktur yang dicontohkan Rasul alaihi salatu wassalam. Boleh doa dengan doa sendiri yang lebih afdal dalam bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan boleh juga dengan bahasa lain bahasa Arab. Alasannya lafadznya itu umum. Silakan berdoa yang dia mau. Umum dengan tanpa menyebut doanya apa, dengan tanpa menyebut bahasanya apa. Kita bicara afdalnya yang dicontohkan sama Rasul atau dengan bahasa Arab. Nah ya, mulai dari. Oh, pengen dungo ke jadi bapak. Nah, dah, tarik. Hada Allah. Iya. Saya katakan itu pendapat sebagian kecil ulama. Kebanyakan mereka mengatakan mengulang-ulang doa sujudnya atau doa yang dituntukkan Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Baik. Lanjut. Iya, biar cepat dan banyak dapatnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Tapi tidak ada masalah kan tadi? Faham soalnya tadi? Faham. Qala rahimahullahu ta'ala an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah beliau berkata, "Inni la alu." Sesungguhnya aku tidak akan kurang La alu ay la aqsur, aku tidak akan kurang. An usalliya fikum, aku akan salat mengimami kalian. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli bina. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa sallam salat mengimami kalian. Ini kata Anas, aku akan salat mengimami kalian seperti aku seperti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat mengimami kalian. Dan aku tidak akan mengurangi sama sekali. Sempurna. Qala Thabit, berkata Thabit Al-Bunani, fakana Anasun yasna'u syai'an, ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu melakukan sesuatu, la arakum tasna'unahu, yang tidak pernah aku lihat kalian melakukannya. Karena idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba, apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, yaitu i'tidal, intasaba qa'iman, beliau tegak berdiri, hatta yaqulal qa'il, hingga ada orang yang menyatakan qad nasiya, oh lupa dia mungkin salatnya itu. Lama atau sebentar ya, menunjukkan saking lamanya berdiri i'tidal. Saya dimatakan, ini lupa enggak salat ini, jangan-jangan maling salatnya. Dikiranya berdiri membaca surat ini, jangan-jangan. Qad nasiya. Saya lupa dia. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau diam. Hatta yaqul al-qa'il, sampai ada orang yang mengatakan qad nasiya, lupa. Ini mengangkat kepala dari sujud itu kapan ya? Duduk antara dua sujud. Para waktu itu duduk antara dua sujud. Ada mengatakan qad nasiya, lupa dia ini. Detik masa. Terima. Hadis ini hendak dijelaskan atau dibawakan oleh mu'alif rahimahullah, hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya i'tidal dan duduk antara dua sujud itu juga dianjurkan dipanjangkan gerakannya. Yang umumnya pendek itu sesekali dipanjangkan. Itu hukumnya sunnah. Panjangnya itu panjang banget gitu loh. Sampai orang mengatakan lupa. Jangan-jangan lupa. Tarapa. Dia mirip dengan hadisnya Tarak bin Azib yang di atas. Hampir sama dengan berdirinya, sama dengan rukuknya, sama dengan sujud. Tarapa. Hada. Wow, sangat jelas sekali sisi penyebutannya. Dan katanya, Tarak al-Bunani sesuatu yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Itu zamannya tabi'in. Jarang ada orang yang melakukannya. Apalagi zaman sekarang ini. Ya, tidak hanya pertama bertanya Allah, alhamdulillah, Allah akbar, maksudnya. Sesekali diamalkan itu. Ya, itunya, sami Allah liman hamidah. Mau coba imam ini. Ya, kadang begitu orang. Allah, Allah, dikasih lupa ya. Nah, dipanjangkan. Apa yang dibaca? Diulang-ulang, diulang-ulang bacaan-bacaan i'tidal yang disunnahkan Rasulullah SAW. Juga duduk antara sujud lama sekali. Juga diulang-ulang zikir dan doa antara dua sujud. Sesekali. Ya, biar ngerti itu masyarakat. Khususnya ketika i'tidal. Ini yang harus diamalkan ya. Arakullah. Sesekali. Qala rahimahullah. Lanjut. Karena tidak ada yang susah. Lanjut aja. Qala rahimahullah ta'ala. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dia berkata, ma sallaitu wara'a imamin. Aku tidak pernah sholat di belakang imam. Qattu, sama sekali. Akhaffa sholatan, yang lebih ringan sholatnya. Wala atamma sholatan, dan tidak lebih sempurna sholatnya. Min Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dedek, ringan banget ya. Ini ucapannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini katanya Anas bin Malik, salatnya Rasul itu khafifun tam. Salatnya ringan tapi sempurna. Ringan, enggak terlalu panjang. Sempurna, artinya semua rukun-rukun, syarat-syarat, wajib, kewajiban-kewajiban, dan tumakninah salat terpenuhi. Nah, kalau kira-kira berapa ukurannya ya? Seukuran membaca apa nih kira-kira? Dan ini standarnya standar siapa ya? Ini standarnya para sahabat. Standarnya para sahabat. Karena Anas bin Malik sahabat jadi standarnya para sahabat. Jangan dipahami berarti harus pendek-pendek bacaannya dalam sholat. Yang penting kan semua rukun terpenuhi. Jangan tidak demikian. Untuk menjabarkan ucapannya Anas bin Malik ini harus kembali kepada apa yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Yang mau tanya kan, ketika salat subuh Rasul membaca berapa ayat? Baca berapa ayat? 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat itu pernah kita bahas sebelumnya itu. Ya, 60 sampai. Kira-kira di zaman sekarang pendek atau sangat pendek? Jawabannya sangat panjang. Panjang ya. 60 sampai 100 ayat. Ketika zuhur. Ketika zuhur apa yang beliau baca? Ukurannya, perkiraannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu wa arda pernah memperkirakan bacaan Rasul ketika zuhur itu kurang lebih seperti membaca surat As-Sajdah. Berapa ayat? Sekitar 30 ayat. Bahkan dalam berita yang lain ada salah seorang sahabat yang ingin buang hajat dalam keadaan sholat sudah dikerjakan zuhur, dia buang hajat, selesai hajat kembali lagi ke masjid, ternyata Rasul belum rukuk dari rakaat pertama. Berarti mau saya lewat sekitar 30 menit. Kalau asar, asar katanya para sahabat tadi dalam riwayat yang telah mereka memperkirakan suatu waktu ketika zuhur, mereka mengatakan adapun asar itu separuhnya, separuhnya zuhur, sekitar membaca 15 ayat. Kalau maghrib umumnya pendek, qisarul mufassal, pendek-pendek. Tapi terkadang pula Rasulullah SAW membaca panjang di sunnah hadis membaca surat At-Tur. At-Tur. Tapi yang lain. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau pernah membaca surat Al-A'raf untuk maghrib. Iya, panjang. Al-A'raf. Itu beberapa kali dipraktekkan di pesantren sama imamnya itu. Dan tidak pernah ngasih tahu kita kalau mau praktek, tapi mendadak gitu. Nah, begitu dia membaca Al-Fatihah, membaca surat kafiran kita Al-A'raf ini. Oh, ini siap-siap di tenaganya ini. Karena kalau cukup dalam keadaan dia membacanya dipercepat, jangan nggak dilambatkan, dipercepat. Al-A'raf untuk dua rakaat. Selesai maghrib, sama pada Evan itu tidak lama saja. Mending selesainya 10 menit berapa jam sebelum azan isya. Lumayan lah, lumayan lah. Ya agak sedikit semutan-semutan itu lah. Allah Taala. Itu kaca. Tapi umumnya, kalau isya sedang, kita baca. Hal ataka hadithul ghashiyah atau sabih isma rabbika al-a'la atau wasyamsi wadhuhaha atau wal-layli idza yaghsha. Itu yang dibaca sehingga menyesuaikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan ringan tapi sempurna gerakan-gerakannya, penuh dengan tuma'nina. Sebagian orang zaman sekarang ini memahami salah, membaca riwayat ini subuh membaca rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, selesai. Loh, itu kan Rasul kan ringan salatnya. Ya, ringannya itu tidak sesuai dengan selera bapak. Ringannya itu sesuai dengan contoh Rasul ketika beliau salat. Namun ketika berjamaah dan dalam masyarakat umum harus menyesuaikan kemampuan mereka. Kalau subuh dihantam 60 ayat, mungkin lari semua masyarakat itu. Ya, apa tidak lumayan lah. 30 atau 25 atau 20. Yang penting bacaannya enak. Gitu. Kalau bacaannya enak gitu, Masya Allah. Belum puluh ayat, tidak berasa. Tidak berasa. Tidak akan enak. Barakallah. Gimana waktu itu? Gimana ya? Dari subuh di mana apa? Puluh. Tidak pernah ya? Nah. Masya Allah. Tapi saya ilmunya tak apa aja, Masya Allah, mata-mata dulu. Cara membaca yang pendek-pendek. Surat yang dibaca itu aneh-aneh. Ini Masya Allah Pak imamnya ini. Bacaan suratnya panjang-panjang tapi diambil sepenggal-sepenggal. Nah, Masya Allah. Nah, betul. Assalamualaikum. Dan ini ada perinciannya nanti. Sudah lewat ya, jadi terkait dengan apa jadi dikenakan antara sholat sendirian dengan bersama dengan para makmum. Kalau sendirian diperbolehkan untuk memperpanjang sholat sebagaimana yang kita inginkan. Iya, sudah pernah lewat pembahasannya hadis yang ke-85 kemarin. Kalau kita sendirian diperpanjang semau kita, tapi kalau kemudian bersama dengan yang lain maka menyesuaikan kondisi makmum. Para Allah. Masya Allah. Saya tanya ini dua aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut. Atau ada yang bertanyakan? Ya, maksudnya lihat jam sejongkok mati jam. Tapi gak tahu jam berapa ya. Ah, mana ada? Ketika menyempurnakan sholatnya, yang ditanyakan angkat tangannya. Kalau takbir tetap dikarenakan takbir terus semua gerakan untuk menyusunnya. Adapun angkat tangan, maka sang makmum harus melihat dia di rokaat yang keberapa. Dibahas kemarin yang namanya angkat tangan itu di empat tempat. Ya, ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal, dan yang keempat, ketika bangkit dari dua rakaat menuju ke rakaat yang ketiga. Ya, sekarang dia bangkit ke rakaat yang berapa? Kalau dia bangkit ke rakaat yang kedua, maka dengan tanpa angkat tangan, cukup dengan takbir. Paham ya? Nah, kalau dia bangkitnya ke rakaat yang ketiga, maka dia angkat tangan. Dan semua. Bagaimana? Jangan dia ketinggalan, jangan maghrib ketinggalan dua rakaat. Cuma dapat satu. Ketika imam salam, kemudian dia berdiri, dia takbir Allahu Akbar, langsung berdiri. Tidak usah pakai begini. Barakallah. Bagaimana? Sehingga dia lihat kamu di rakaat yang berapa dan bangkit menuju rakaat yang berapa. Yang ada sunnahnya angkat tangan ketika bangkit dari dua rakaat menuju rakaat yang ketiga. Paham ya? Paham tak? Itu ada riwayat, namun diperbincangkan oleh para ulama. Menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi kulli raf'in wa khafdin. Beliau mengangkat kedua tangannya pada semua gerakan. Turun gerakan naik. Itu masih diperbincangkan. Sebagian mereka mengamalkan, sebagian mereka tidak. Itu praktiknya dalam semua gerakan ketika antum mau sujud. Allahu Akbar, harudan sujud. Sujud ketika antum mau duduk, angkat tangan lagi. Allahu Akbar, duduk. Mau sujud, angkat tangan lagi. Allahu Akbar, baru sujud. Jadi faham? Angkat dari sujud, duduk lagi. Allahu Akbar, baru duduk lagi. Terus dalam semua gerakan angkat tangan. Ini diperbincangkan panjang di kalangan para ulama. Mayoritas mereka enggak mengamal. Riwayatnya yang masih di sana. Paham ya? Nah, tadi riwayat yang jelas sahih di empat tempat. Ketika terihram, ketika meruku, ketika iktidal, dan ketika bangkit dari dua rakaat menuju rakaat yang ketiga. Melafazkan takbirnya itu apakah sama dengan? Nah, itu tadi sampaikan lupa, pinter sampai. Takbirnya itu sebelum bergerak, ketika bergerak, atau setelah bergerak. Bersamaan. Untuk takbiratul ihram itu boleh tiga-tiganya. Takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Atau bersama-sama, Allahu Akbar. Atau angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Itu mereka menyebut dengan semuanya. Adapun pada gerakan-gerakan yang lain, pada takbir atau intiqal, lafaz hadisnya itu menunjukkan bersamaan. Hina yukabbir hina yakum, yukabbir hina yarka, yukabbir hina kada, hina kada. Itu hina itu ketika bersamaan. Barakallahu fiik. Ini yang bukan dalam riwayat ini. Paman saya. Jadi kalau rukuk, ketika rukuk, angkatan dan bertakbir. Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Bersamaan dengan gerakan dia tadi. Itu lafaznya. Dari kata-kata hina. Juga di sini hadisnya Ali, idza. Iza sajada kabbar. Barakallahu. Ketika asar, awal asar itu kan kita harus baca selawat. Selawatnya itu apakah untuk asar atau tidak? untuk tasyahud awal boleh membaca salawat. Jadi diperbolehkan dua-duanya, boleh bagi dia untuk tasyahud saja sampai selesai tasyahud dengan tambah salawat, juga diperbolehkan bagi dia untuk salawat pada tasyahud yang pertama. Tapi pada umumnya yang namanya salawat untuk tasyahud yang terakhir. Jadi untuk tasyahud yang awal cukup sampai tasyahud saja. Yang ada dengan tambah banyak salawat. Paham ya? Diam aja. Itu cukup. Tapi kalau misalkan dia teruskan banyak salawat juga, boleh. Tidak ada masalah. Dikarenakan salawat itu juga dibaca dari tasyahud secara umum. Ada pun di tasyahud yang terakhir, itu mesti tasyahud, kemudian salawat, kemudian ta'awud dari empat perkara. Ada pun. Saya menunjukkan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kemana? Apa salahnya? Takdir itu bersamaan dengan gerakan salatnya. Terus? Jadi sujud dulu, baru kemudian Allahu Akbar. Sudah mau nyampe, baru Allahu Akbar. Jadi gimana? Ya, yang diamalkan sekarang itu contohnya Rasulullah. Di sini menggunakan hina, ida itu bersamaan. Kalau terkait dengan kuatir makmumnya dulu, ya dikasih tanbih sebelumnya, diingatkan sebelumnya. Para jamaah tolong jangan mendahului imam. Yang gitu ya. Dikasih jangan dulu, dikasih tausiah, dikasih briefing, kasih nasihat, Pak, jangan dulu imam. Takbir itu bersama dengan gerakan. Dan demikian ketentuan dalam salat, Pak. Imam dulu, baru kemudian makmum. Yang bersama-sama itu ialah ucapan amin. Kalau yang lainnya, makmum, imam dulu baru kemudian makmum. Solusinya itu dengan cara memberikan penjelasan. Pak. Dari sujud, sujud menuju ke rakaat yang kedua. Nah, iya itu. Ya itu. Iya itu. Iya. Dari solusinya kalau di tengah-tengah masyarakat diberitahukan juga. Nah, apa gitu pak? Kalau pembahasannya sah atau tidak sah, sah. Ya kan takbirnya juga sunnah hukumnya wajib. Sah. Cuman kalau yang ingin menepati contohnya Rasul tadi bersamaan dengan nah, makmum dikasih ujangan, dikasih tausiah supaya mereka tidak mendahului imam. Kan keras ancamannya makmum yang mendahului imam. Kalau terjadi, ya nggak ada masalah, sah-sah saja. Ya, makanya dikasih tahu dulu. Kalau terjadi imam dan kuat jadi kan ngomong sebelum mulai bilang Pak gini. Insyaallah nggak susah. Insyaallah nggak apa. Saban ber. Coba ada nya pak. Jam 5 lebih 20 ada. Iya iya saya tahu. Jangan tanya jam aja. Baiklah suara Allah. Karena sudah ada yang sudah. Insya Allah teruskan lagi pada pertemuan yang berikut. Pekan depan gimana pak? Hah?